Masya Allah. Tawa panas ini suara. Pertanyaannya juga tawa panas sih bang. Baik pak. Yang panas-panas diringankan dulu. Barakallah. Saya baca dengan tanpa menyebut nama. Menyebut nama itu perkara yang kurang etis dalam sebuah majelis. Nama-nama yang ada di tempat kita, nama-nama tadi yang tokoh-tokoh yang di luar negeri sana, itu perlu supaya kita bisa mengetahui siapa gerangan Sururiyah dan tokoh-tokohnya, siapa gerangan Hadadiyah dan tokoh-tokohnya. Barakallah itu. Ya, kalau sekarang tokoh-tokoh yang langsung tokoh-tokoh nasional di Indonesia ini, nah, jangan dulu. Coba ya. Di Banjarmasin ini ada satu yayasan yang mengaku berdakwah di atas salaf, tetapi mereka selalu mendatangkan dai-dai yang dekat dengan Al-Qur'an. Apakah mereka masih berada di atas manhaj salaf yayasan ini? Bagaimana dengan majlis-majlis yang mereka adakan? Bolehkah menghadirinya dengan alasan untuk menuntut ilmu? Allahul Musta'an. Di antara karantina azakumullah, lembaga pendanaan internasional yang sekarang ini ditunggangi oleh pemahaman sururiyah adalah lembaga pendanaan internasional yang bernama Ihya'ut Turats dari Kuwait. Yang tadi saya sebutkan di antara tokoh mereka yang awal dulu ialah seseorang yang bernama Abdurrahman Abdul Khalid. Lembaga ini bukan semata-mata lembaga pendanaan. Laporan dari para ulama kita, khususnya yang ada di Kuwait, lembaga ini sudah melakukan yang namanya amal baiat, membaiat tokoh lembaganya. Dan itu merupakan penyimpangan yang sangat-sangat fatal. Baiat dalam Islam hanya ditujukan kepada penguasa tunggal sebuah negara, presiden. Di antara ciri-ciri penyimpangan sebuah gerakan, baik lembaga dakwah atau lembaga pendanaan atau pendidikan dan semisalnya, ketika ada praktek baiat di dalamnya, itu penyimpangan besarnya. Mereka ini juga melakukan yang namanya ikut serta dalam panggung demokrasi. Akhlakim. Yang jelas-jelas dalam Islam yang namanya demokrasi adalah kekufuran. Barakallah. Lembaga-lembaga ini karantina azakumullah dijelaskan oleh para masyayikh kita, terutama dari Timur Tengah, dikarenakan tempatnya di sana. Tidak ada satu tempat pun yang dimasuki oleh lembaga satu ini melainkan akan membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin, terutama perpecahan di kalangan ahli sunnah. Karena dia mengatasnamakan sunnah. Barakallah. Naam. Yang ditanyakan sekarang bukan lembaga ini. Bagaimana dengan yang di Banjarmasin ini? Nah, gitu ya. Masalahnya mereka mendatangkan dai-dai yang sangat dekat dengan mereka. Kaum muslimin, hanumtina azakumullah. Seseorang yang memuliakan agamanya. Seseorang yang memuliakan akidah dan prinsip, maka dia akan berupaya untuk selektif dalam mencari ilmu agama. Seperti yang saya terangkan tadi, dia ada upaya untuk istiqamah, dia ada sunnah, harus selektif dalam menimba ilmu agama. Bukan fanatik pada satu ustaz, tidak, tapi selektif, dipilih-pilih. Jangan semata-mata terpukau dengan penampilan zahirnya, atau terpukau dengan gaya bahasanya atau orasinya atau yang semisalnya, tapi lihat bagaimana sepak terjang dia dalam kerajaan Allah. Kalau dikatakan di sini sudah dekat dengan lembaga-lembaga pendanaan internasional yang sudah dinyatakan oleh masyayikh kita para lembaga sebagai lembaga pendanaan yang bukan semata-mata dana, dan sudah sampai pada tingkatan penyimpangan-penyimpangan yang fatal, maka seorang muslim yang betul-betul mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, yang ingin menjaga agamanya, akan menghindar dari itu semua. Maka tentunya nasihat saya pribadi adalah selektif dalam menimba ilmu agama Allah. Selektif dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadikan agama kita sebagai tumbal. Jangan menjadikan akidah kita sebagai kelinci percobaan. Coba-coba ah. Jangan-jangan cuma katanya doang. Jangan-jangan cuma katanya saja. Coba lah saya mau datang. Jangan-jangan salah dia ngomong. Datang. Orangnya baik-baik saja kok. Tidak ada yang gigit saya. Nah gitu ya. Orangnya juga Masya Allah familiar. Apa kalau bahasnya? Low profile. Nah, orangnya juga enak, tidak masalah. Baik-baik saja. Penampilan di atas sunnah. Ya jubahan juga. Ya menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Didengarkan ceramahnya. Baik juga. Ada ayatnya, ada hadisnya. Menerangkan, membawakan keterangan-keterangan para ulama. Imam Ahmad disebut, Imam Malik disebut, Imam Syafi'i disebut, ulama-ulama sekarang disebut. Beres tuh orang. Satu hal yang saya sampaikan kepada jamaah sekalian, yang namanya orang menyimpang, Pak, yang namanya orang yang sudah punya pemahaman menyimpang, jangan dikira langsung menyemburkan penyimpangan-penyimpangan dia secara arogan. Ya gampang gulung tikar. Nah gitu Pak ya. Langsung berbicara di depan umum mengatakan, ayo begini-begini sepekan perkara-perkara yang menyimpang yang orang semuanya paham. Gulung tikar, gak pulang ke rumah waktu itu. Tapi yang namanya seseorang yang menyimpang barakallahu fikum, itu diumpamakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarh Sunnah diumpamakan kayak kalajengking. Kalajengking itu biasa menyembunyikan kepala sama badan. Menampakkan apanya? Menampakkan sengatnya, ekornya, racunnya. Begitu ada yang dekat-dekat, ada yang mungkin untuk sengat-sengat. Dalam keadaan orang tadi tidak siap untuk melepas. Tidak tahu itu sengat, langsung disengat. Kena racun dia. Itu yang namanya orang yang menyimpang, itu yang namanya hizbiyyin mubtadi'ah. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, apalagi mengaku sebagai yang mengaku sebagai orang-orang yang mendakwakan dakwah salafiyah, itu gak langsung arogan, enggak, pelan-pelan. Yang disampaikan ayat, hadis, terus begitu. Begitu udah mulai senang, udah mulai mantap dan segala macamnya, dekat, terus dikasih pemahaman yang beracun. Barakallahu fikum. Dikasih pemahaman yang menyimpang, terus begitu. Dan tidak terasa masuk ke pikiran dia, masuk pada pemahaman dia dengan tanpa sadar dia telah menyimpang. Dia telah menyimpang. Dia tegur sama temannya, Pak, hati-hati loh Pak, itu orang ini masyhur di kalangan banyak pihak, orang yang nggak beres. Siapa bilang nggak beres? Orang yang baik-baik itu. Siapa bilang itu nggak bagus? Saya tahu itu orang yang baik-baik. Muncul. Jangan ngelarang-larang orang lain belajar. Dari fulan, dari alam. Jangankan dari si fulan, belajar dari setan boleh. Mulai muncul. Wah, ini rupanya diajari syubhat oleh ustadznya ini. Disuruh taklim sama iblis. Allah mustahil. Bermunculan semacam itu. Kaum muslimin, Allah harus waspada. Sekali lagi, tidak penting bagi kita untuk menyebutkan nama. Tapi yang terpenting harus selektif. Dalam menimba ilmu agama Allah. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinahu. Muhammad bin Sirin, Imam Tabi'in, sudah menyatakan demikian. Ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Dari orang-orang yang betul-betul di atas sunnah lahir batin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.